dan keterangan di sini pertama para Umar bin Khattab ibni Abbas radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada ibni Abbas radhiyallahu anhu, hanya menanya di sini, ya, menunjukkan seorang pemimpin tidak boleh malu kepada kebenaran. Ini khalifah Umar bin Khattab menanya kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas adalah tarjumatul Quran, penerjemah Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa nabiyuha waqitun? Bagaimana umat ini berselisih sedangkan nabinya satu? Bagaimana berselisih sedangkan Al-Quran yang satu? Ditambah pula bagaimana berselisih sedangkan ilahnya yang satu, yaitu Allah. Wa kiblatuha wahidah, kiblatnya satu, kiblatnya Ka'bah untuk kiblat sholat, kiblatnya kaum muslimin untuk manhajnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab. Ini menunjukkan orang tidak boleh malu menanya kepada orang punya ilmu, sekalipun yang ditanya lebih muda umurnya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Bukan dijawabnya ya Umar bin Khattab. Ini menunjukkan kita hendaknya memanggil sesuai dengan jabatannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, yaitu memberitahu kepada Azim Kisra, kepada Azim Rom, pembesar kota Romawi, pembesar negeri Romawi. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyebutnya Rasulullah SAW bukan dengan hey Nabi, hey Muhammad, tetapi ya ayyuhan nabiyu, wahai nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan rasul. Maka yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ittiba kepada Al-Quran, ittiba pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawabnya ya Amirul Mukminin, innama unzila alaihina Al-Quran, sesungguhnya diturunkan Al-Quran ini kepada kita. Faqara'nahu, maka kami membacanya. Wa'alimna fiman nuzila, dan kami mengerti, kami tahu kepada siapa Al-Quran diturunkan. Itu maknanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana difahami oleh para sahabatnya. Wa innahu sayakunu ba'dana, subhanallah. Ibnu Abbas beritahu, wa innahu sayakunu ba'dana, sesungguhnya akan ada setelah kita-kita para sahabat ini aqwamun yaqra'un al-Qur'an, akan ada kaum-kaum, bukan satu tetapi aqwam, sedangkan kaum itu jumlah dari sekian banyak manusia, akan ada kaum-kaum yang baca Al-Qur'an, wala yatruna fi man nuzila, mereka tidak tahu, tidak mengerti kepada siapa Al-Qur'an diturunkan. Maknanya Al-Quran itu maunya difahami oleh hawa nafsunya sendiri. Fayakunu lahum fihi ra'yun, sehingga mereka itu memahami Al-Quran ini dengan pendapat-pendapatnya. Inilah musibah yang menimpa pada akhir zaman. Sekarang banyak pidatonya daripada da'inya, karena ad-du'at al-ulama, para da'i itu harus orang punya ilmu, sedangkan pidato orang yang pintar bicara. Maka ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akan datang sesudah kita ini kaum-kaum, bukan satu kaum. Sedang kaum itu tidak mengerti makna Al-Quran ini, sehingga mereka faham dengan, mereka memahami, mengartikan dengan hawa nafsunya. Ra'yun di sini adalah hawa nafsunya. Dan inilah pekerjaan orang yang ahli bid'ah, orang musyrik, ahlul kalam. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan pendapat. Fa'idha kana lahum fihi ra'yun, maka apabila mereka ini punya pendapat-pendapat sendiri di dalam menafsirkan Al-Quran, ikhtalafu, mereka akan berselisih. akan berpecah belah, dan masing-masing orang akan mempertahankan hawa nafsunya. Masing-masing orang akan mengacau orang dengan hawa nafsunya. Inilah musibah yang menimpa kepada kaum muslimin pada zaman sekarang. Fa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau mereka itu sudah berselisih, maka mereka akan perang satu sama lain. Ini musibahnya ikhtilaf. Oleh karena itu kaum muslimin, kita wajib memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama sesudahnya yang kembali kepada para sahabat, yang Allah telah menjelaskan walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum marduan, mereka ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah Taala karena mereka ridho kepada Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang nyata pada zaman sekarang. Dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas karena juga bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya hadis khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Paling baiknya manusia adalah orang hidup pada zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang muslim, itu para sahabatnya, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya, setelah itu muncullah fitnah. Ini keutamaan yang pertama. Kenapa kita harus kembali kepada pemahaman as-salaf? Karena orang kembali kepada pemahaman as-salaf, dia terjaga dari perselisihan dan terjaga pula dari perpecahan. Yang nomor dua, al-faidatu tsaniyah, faedah yang nomor dua, wajibnya kita mengembalikan semua urusan din ini untuk pemahaman Al-Quran dan Sunnah kembali kepada ulama as-salaf. An-nadharu fi amali salaf wa fahmihim lit-dalili syahidun ala sihhatil istidlal bihi wa musaddiqun lahu. An-nadharu fi itu maknanya berfikir. Kalau an-nadharu ila itu maknanya melihat. Ila rabbiha nadhira. Kalau dikasih maf'ul, unduruna tunggulah. Ya, unduruna ada maf'ulnya. Ini perlu kita memahami bahasa Arab. Jadi kalau an-nadhar dikasih ila, wujuhi yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah besok pada hari kiamat yang berseri kepada Rabbnya mereka melihat, karena udhiya ilah dimuta'adikan dengan kalimat ilah. Kalau tidak dimuta'adikan dengan disambung dengan maf'ul, unduruna naktabis menukumannya, tunggulah kami ini. Sebagaimana perkataan orang munafik, lilladzina amanu unduruna, tunggulah. Sedangkan kalau makna, kalau an-nadhar bidza, kemudian dikasih yaitu fi berfikirlah. An-nadhar fi amali salaf, maka memikirkan amal salaf. Kita mengamat-amati. Wa famihim, dan juga memahami amalnya orang soleh. Litalili, untuk sebagai dalil. Syahidun, sebagai bukti. Ala sihatil istidlal, sahnya orang itu mengambil dalil. Wa musaddiqun lahu, dan membenarkan dan benar dalilnya. Inilah keutamaan yang nomor dua. Jadi kalau orang kembali kepada pemahaman as-salaf, menunjukkan sah dia pengambilan dalil, benar dia berfatwa, karena dia berfatwa kembali kepada orang yang dahulu, yaitu as-salafus salih. Fa'amalu salafi bitalil mukhlisun lahu min sawaibil ikhtimalatil muqaddarati. Maka amalnya ulama-ulama salaf dengan dalil berarti memurnikan atau menjernihkan dia dari campuran-campuran kemungkinan-kemungkinan dan juga was-was. Jadi kalau kita sudah kembali kepada salaf, tidak mungkin terpikir oleh kita keraguan-keraguan, was-was tidak ada. Karena ilmu as-salaf adalah ilmu yang paten, ilmu yang qat'i, yang Allah telah memuliakan ulama as-salaf ini dengan kuntum khairu ummah. Kamu itu adalah umat yang paling baik, ukhrijat linnas. Dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kamu memerintahkan yang baik dan juga membendung kemungkaran. Ini faedah yang nomor dua. Jadi kalau kita memahami Al-Qur'an, memahami hadis, mengembalikan hukum kepada pemahaman as-salaf, yakin benarnya. Sebaliknya orang yang tidak kembali kepada salaf, maka banyak salahnya. Karena hawa nafsu itu beda satu sama lain. Hawa nafsu orang itu kemarin dengan sekarang sudah beda. Dengan besok beda. Karena hawa nafsu ini diliputi atau dihadapkan dengan yang dilihat. Dihadapkan dengan yang dipikir, dengan dihadapkan yang dihadapi. Dengan dihadapkan pula dengan yang ia dengar. Berbeda dengan dalil. Kondisi apapun kalau halal-halal. Lain dengan orang ketika ditanya hukum. Ketika yang menanya hukum itu orang yang dermawan kepada dirinya. Dan orang suka membantu, maka dia akan membelokkan. Maka akan membenarkan yang salah oleh yang bertanya itu, karena dia merasa mendapatkan sesuatu dari orang menanya. Tapi kalau ulama as-salafus salih, ketika ditanya, walaupun orang itu berbuat baik pada diri kita, orang itu menanya ingin tahu dalil, ingin tahu kebenaran. Sekalipun jawaban itu kurang, yaitu disenangi oleh orang yang menanya, tetapi kan itu hak, maka beliau mengatakan kulil haqq walau kana murran, sampaikan yang hak itu walaupun dirasakan pahit. Jadi dalam Islam tidak ada nego. Kalau kerabatnya sendiri, lalu diringankan. Kalau teman akrabnya, kalau menguntungkan dunia, lalu dihalalkan yang haram. Itu hukumnya hawa nafsu. Sedangkan hukum din, ala lillahil hukmu, milik Allah Ta'ala hukum. Yang mana kita itu mahkum, kita ini dihukumi, sedangkan hakimnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qati'un bi wajhin muayyanin, yang mana jelas, ya, dengan yang qati' yang pasti, yang pasti dengan yaitu dalil yang sudah nyata, bi wajhin muayyanin wa mubayyinan lil mujmali. Dan pemahaman salaf ini menerangkan yang sifatnya masih global-global, menerangkan ayat-ayat yang sifatnya perlu ada penjelasan yang lebih banyak. Karena sebagian ayat itu adalah global. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan surga dan tambahan. Maka tambahan ini tidak mungkin kita akan tahu, kecuali kembali kepada orang yang pernah mendengar turunnya ayat ini. Orang hidup pada zaman turunnya ayat. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadah adalah ru'yatullah yaumal qiyamah, melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Ini perlunya kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Demikian juga ketika ada penjelasan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Dijelaskan oleh para sahabat, ini menunjukkan dekatnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Barunya kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu di dalam mengartikan Al-Qur'an, dan juga di dalam kita memahami hadis atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga warafi'unil iskal. Maka orang kembali kepada pemahaman salaf, maka akan menghilangkan yaitu muskilah, problema-problema, kewaswasan akan hilang. Karena pemahaman as-salaf adalah yakin qati'ul bayan wa dafi'ul ibham, dan juga pemahaman salaf ini untuk menolak kewaswasan, keraguan. Inilah faedahnya kepada pemahaman as-salaf, dan akan ketemu satu sama lain karena salaf kembali yang dahulu. Kalau memahami Al-Qur'an dan hadis dengan ra'yu, satu sama lain akan benturan. Oh, katanya fulan demikian. Katanya fulan demikian. Selanjutnya, yang nomor tiga. Al-faidatu salisa, dan dapun pemahaman yang faidah nomor tiga. Keutamaan yang nomor tiga, kembali kepada pemahaman salaf. As-sukutu amma sakata anhu salaf. Kita diam, tidak membahas yang didiamkan oleh ulama dahulu. Ya, karena Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari itu hari Arafah, Allah berfirman, aku telah sempurnakan agamamu, tidak ada yang kurang. Dan juga pemahaman para sahabat sudah lengkap. Yang disampaikan oleh sahabat, kita sampaikan, kita amalkan. Yang tidak disampaikan, yang tidak diucapkan, tidak diamalkan oleh para sahabat, kita diam. Karena orang sahabat adalah orang yang haris, bersungguh-sungguh untuk berilmu dan juga beramal soleh. Tatkala para sahabat tidak menanya bagaimana istiwanya Allah Ta'ala di atas ars, maka kita tidak boleh menanya. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, tetapi dua tangan Allah Ta'ala membentang, para sahabat tidak menanya bagaimana membentangnya, kita tidak boleh menanya. Jadi apa yang didiamkan oleh para sahabat, kita diam. Karena mereka orang awal. Yang belakang ini mengambil yang awal. Dan karena Islam tidak berkembang. Lain dengan masalah urusan dunia. Dunia berkembang. Ya, dulu tidak ada listrik. Ya, maka dulu orang mungkin menyalakan lampu, yaitu dengan membakar kayu. Mengambil getah-getahnya. Karena Allah Ta'ala menjadikan kayu itu ada getahnya, ada minyaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya. Afaraitumul ma'a narul lati turun. Belumkah kamu berpikir tentang api, yaitu nar. Api yang kamu nyalakan. A'antum ansa'tum sajarotaha. Amnahnul munsi'un. Kamukah yang membuat menumbuhkan pohon-pohonnya, ataukah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan? Sekarang lampu dengan listrik. Maka ini bukan bid'ah dalam urusan din. Karena ini dia ada hubungannya dengan agama. Ini hubungannya dengan perkembangan dunia. Dulu orang naik unta, sekarang naik pesawat. Ya, maka ini dunia, tapi Islam masalah urusan din, akidah, amal ibadah, akhlak, manhaj dakwah, ibadah tidak berselisih. Karena itu sunnah yang sudah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ma sakata anhu sahabat, maka yang didiamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wassalafu, dan juga yang didiamkan oleh ulama salaf. Summa wa takallama fihi al-khalaf, lalu orang belakangan bicara membahasnya, yang tidak dibahas oleh para sahabat, tidak dibahas pula oleh para ulama sunnah dulu. Wa dhalika mimma yata'allaqu bi masail i'tiqad wal iman, yang mana ulama-ulama belakangan ini membahas masalah i'tiqad dan juga iman, kana sukutu fihi aula wa alyaqu, maka kita diam tidak mengikuti ulama belakangan ini itu lebih baik dan lebih layak, lebih pantas. Karena ulama sekarang tidaklah yaitu terhindar dari fitnah, dan ulama sekarang dihadapkan beberapa fitnah-fitnah. Kadang-kadang fitnah itu dihinggapi pula dengan kerancuan, dengan keinginan dunia, ambisi dunia. Sebagaimana beliau mengatakan, ala inna likulli ummatin fitnah, Ingatlah semuanya, umat itu ada ujiannya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya fitnah yang menimpa kepada umatku adalah harta. Dengan merebut ambisi harta, orang menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual pula manhajnya. Ya. Tatkala ada orang berpendapat berselisih, kembalikan kepada ulama yang pertama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada Al-Qur'an. Karena kembali kepada sunnah maknanya kembali kepada Al-Qur'an pula. Dan juga kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah orang radhiyallahu anhum radhiyallahu. Mereka telah mendapatkan yaitu kemuliaan, penghormatan dari Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan karena Allah Ta'ala meridhoinya, mereka juga ridho kepada Allah. Sedangkan umat belakangan belum tentu. Ya, jadi keutamaan berpegang kepada manhaj salaf, ketika para sahabat tidak membahas, kita tidak membahas. Ini masalah urusan din, akidah. Ada pun urusan dunia lain lagi. Dan kita para yaina apa itu, orang-orang menuntut ilmu tidak boleh cemburu dengan orang-orang yang kafir, yang dia pandai membuat ini dan itu. Karena apa? Karena orang mukmin bergembira dengan ilmu din. Orang mukmin bergembira yaitu dengan amal ibadahnya. Bukankah Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Maka diartikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, qul bi fadlillah, katakanlah dengan hidayah Allah. Wa bi rahmati, dan orang itu ditunjukkan rahmat Allah taala mau beramal soleh, fabidzalika falyafrahu, maka itu hendaknya mereka berbangga, bersenang hati. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada orang yang mengumpulkan dunia. Karena orang yang mengumpulkan dunia tidak bisa dinikmati semuanya, mati pun tidak dibawa. Sedangkan orang mengumpulkan ilmu, beramal saleh, maka itulah yang akan dibawa di akhiratnya. Karena Allah berfirman, man 'amila salihan fali nafsi. Orang beramal, man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh untuk dirinya. Dan juga Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya, yaitu amal-amalmu yang baik. Berikutnya pula, walam ya'ti fihil khalaf illa bibatilin minal qawli wa zur. Dan tidaklah datang, ya, dan tidaklah yang dibawa oleh orang-orang belakangan ini, orang-orang mengaku dirinya orang punya ilmu di belakangan ini, melainkan batil atau tertolak ucapannya, dan juga dusta. Yang banyak pada zaman sekarang ini, banyak dustanya dan banyak batilnya. Kecuali ulama-ulama sunnah, yang itu tidak banyak jumlahnya. Tetapi yang merusak sunnah, yang bodoh ini lebih banyak. Dan itulah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akhir zaman akan keluar para dai, du'atun ala abwabi jahannam, akan keluar para dai yang menyeret manusia ke neraka jahannam. Maka siapa yang mengikutinya akan dilemparkan ke neraka jahannam. Dan dijelaskan oleh beliau ketika ditanya oleh Hudzaifah, mereka itu orang mengaku dirinya muslim, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ini faedah yang nomor 3. Jadi faedahnya kita kembali kepada ulama salaf, tatkala ulama salaf tidak membahas, kita tidak membahas. Tatkala tidak berbicara masalah kita hal ini, maka kita tidak berbicara. Berikutnya nomor 4. Al-faedatur rabi'ah, sedangkan faedah yang nomor 4, kita kembali kepada pemahaman as-salafus salih ini, khasmu matatil ibtida' wadzalal. Khasmu matatil ibtida'i wadzalal, membendung, ya, munculnya atau benih-benih kebid'ahan dan kesesatan. Karena bid'ah itu adalah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa amal ibadah, berupa i'tiqad, berupa pula akhlak, berupa pula manhaj. Demikian juga al-ibtida', bid'ah dan kesesatan itu munculnya dari kebodohan. Dan juga munculnya karena hasud dengki. Dan munculnya karena mereka memalingkan mana ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Itu penyebabnya. Dan itu dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-I'tisab. Ya. Maka kembali kepada pemahaman as-salaf, khasmu matatil ibtida' wa dhalal, membendung terjadinya munculnya kebid'ahan dan juga kesesatan. Kenapa? Li'anna katsiran min firaqid dhalali, karena mayoritasnya, umumnya kelompok-kelompok yang tersesat ini, yata'allaqu bi ba'dhi dhawairin nusus, yang mana ada hubungannya dengan nas-nas yang zahir, nasnya Al-Qur'an maupun hadis, fayuwajjihuha layyan wa takhrifan li nusrati madhhabihi. Ya, maka dipalingkan, diarahkan maknanya dijuwajjihnya dipalingkan. Maka mereka memahami nas ini yaitu dipalingkan maknanya untuk membela pendapatnya, membela keinginannya li nusrati madhhabihi. Sedangkan ulama salaf rahimahullah ta'ala membela dinullah, membela tauhid. Orang ahli bid'ah mesti membela dirinya. Makanya ketika pengikut yang keluar marah mereka. Ketika ada taklim yang menyimpang dengan pendapat mereka, sakit hati. Karena mereka berkeinginan bagaimana si fulan ikut saya. Sedangkan dakwah as-salaf bagaimana si umat ini mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita meluruskan niat ketika kita ini berdakwah. Ketika kita mendakwahi umat, apa maksud kita mendakwahi umat? Jika maksud mendakwahi umat supaya ikut mengikuti diri kita, ini adalah musibah besar. Karena kita akan perang dengan orang yang melawan diri kita. Dan kita akan berselisih, akan bertengkar dengan orang yang beda dengan hawa nafsu kita. Tetapi kalau kita kembalikan umat ini, kita ajak kepada yaitu wahyu Allah Ta'ala, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, kita akan bersatu dengan orang yang sama prinsipnya. Fahuwa musal ayat 6 walita'yidi bid'antihi, dan mereka memalingkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini untuk memperkuat atau mendukung bid'ahnya atau mempertahankan bid'ahnya. Inilah tujuan daripada orang yang mukhalafatus sunnah, yang menyelisih sunnah. Fahumus salafu lihadin nusus huwal faisalu wa huwal khat. Fahumus salafi lihadin nusus, sedangkan pemahaman as-salaf untuk nas-nas Al-Quran yaitu huwal faisal, yaitu jelas pemahamannya kembali kepada orang-orang dahulu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, wa huwal haqq, dan inilah yang benar. Makanya para ulama salaf walaupun beda negeri, walaupun berjauhan tempatnya, walaupun berbeda zamannya, tetapi bersatu akidahnya, bersatu manhajnya, bersatu pula di dalam masalah ibadahnya. Karena apa? Karena mereka bersatu di dalam mengembalikan manhaj. Walaisa dunahu illa dhalal, tidaklah selain ulama salaf melainkan tersesat mereka. Ya. Ketika mereka mencaci as-salaf, mereka akan jatuh kepada kesesatan. Mereka menjerumuskan dirinya kepada perpecahan. Ketika orang itu yaitu cenderung kepada as-salaf mempelajari, mereka akan tenang hatinya dan akan sejuk hatinya, dan Allah akan memberi petunjuk. Namun ketika as-salaf dicaci, jangan berharap mereka bersatu dengan mereka, berharaplah mereka berpecah belah. karena persatuan umat ini dengan wahyu dan juga dengan pemahaman yang benar. Allah berfirman, wa'tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman as-salafus salih, dan jangan kamu berpecah belah. Wasyikok, dan tidak lain orang yang menyimpang dari pemahaman as-salaf, mereka pasti berpecah belah. Wa may yusyakkiki rasulah, barang siapa yang menolak utusannya, inilah hukuman, namanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Oleh karena itu as-salafus salih satu salaman tidak benturan. Walaupun beda rupa, walaupun beda bangsa, walaupun beda suku, walaupun beda kulit, karena mereka bersatu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mu'min itu bersaudara dalam keimanan, dalam akidah, dalam manhajnya. Sedangkan orang yang ahli bid'ah mesti tersesat, mesti pecah belah. Oleh karena itu ahlul bid'ah wal firqah atau wal furqah, sedangkan ahlus sunnah wal jamaah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah nomor 137, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika kamu hai orang muslim, bahkan beriman, mau beriman seperti iman-imannya kamu, kamu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jika mereka mau beriman bimisli ma amantum bi, sebagaimana imanmu hai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Orang dikatakan mendapat petunjuk kalau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, pemahaman as-salafus salih. Karena itu dalil yang disampaikan para sahabat tidak ada yang baru. Dalil yang disampaikan oleh ulama salaf walaupun pada zaman sekarang tidak membawa sesuatu yang baru. Karena semuanya dari awal. Mungkin penjelasannya bermacam-macam, tapi dasarnya, hukumnya, prinsipnya satu. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang dibawa oleh ulama sunnah pada zaman sekarang. Maka ulama sunnah pada zaman sekarang memperjelas ulama dahulu. Berapa banyak kitabnya ulama dahulu diperjelas, supaya ilmunya diwarisi oleh ulama sekarang dan juga oleh umat sekarang. Karena ulama dahulu sedikit bicaranya, karena bicara mereka bersumber dari dalil-dalil yang mana orang lain sudah memahaminya. Tapi untuk membaca kitabnya ulama dahulu, sekarang kita kembali kepada syarah, syarahnya para ulama. Subhanallah. Lihat Imam Bukhari disyarah oleh sekian banyak para ulama, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Riyadhus Shalihin dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan ulama sekarang menyambung, ya, hubungannya dengan ulama dahulu dengan menjelaskannya. Dan ketika ada keliru dibetulkan, tidak dengan satu yang salah lalu dibuang semuanya. Karena ulama salaf tahu bahwa manusia ini tidak maksum. Yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa in tawallau, kalau mereka berpaling tidak mau mengikuti manhajmu wahai para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, mesti mereka pecah belah. Oleh karena itu kita tidak menjumpai orang ahli hawa yang bersatu, tidak menjumpai orang ahli bid'ah yang bersatu. Mereka akan bersatu kalau sudah menghadapi ahli sunnah. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan serangan atau mendengar ahli sunnah, mereka berpecah sendiri. Demikian juga orang yang mengaku dirinya as-salaf, tetapi praktiknya dia adalah orang-orang yang penyembah hawa nafsu, berpecah belah mereka. Karena hawa nafsu tidak bisa bersatu. Hawa nafsu itu membenci yang hak. Hawa nafsu itu ingin bagaimana orang yang punya hawa nafsu itu menang dirinya. Fasayakfi kahumullah, maka cukuplah Allah yang menolong dirimu dari kelakuan atau tingkah laku orang-orang ini. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Sedangkan Allah Ta'ala adalah maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya, maha mengetahui apa yang diperlakukan oleh hambanya. Ini yang nomor, yaitu empat. Yang nomor lima, Al-Faidatul Khamisah, faidah nomor lima, istimalus salafi wa ahli sunnah hadhil qa'idata fi ar-raddi 'ala al-khusum. Ulama salaf dan ahli sunnah menggunakan hal ini untuk membantah lawannya. Karena ulama salaf punya pegangan yang kuat Al-Quran dan hadis dan pemahaman salaf. Pemahaman yang keliru, para sahabat ini yang benar. Pemahaman salaf, karena orang ahli hadis berbicara seperti ini. Subhanallah, punya senjata yang kuat. Makanya orang berpegang as-salafus salih tidak bisa dikalahkan. Menang di dalam hujjah. Kenapa? Hujjahnya kembali pada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Pemahamannya kembali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ahli hawa nafsu berpegang dengan nafsu, berpegang dengan keinginan, berpegang dengan perasaan, maka mustahil hawa nafsu akan melawan nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan bantahan yang baik. Sana adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhaf wa'id. Ingatkan mereka dengan Al-Quran bagi orang yang sifatnya yaitu takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Wa nadhkur lidzalika namudzaj. Dan akan kita sebut satu contoh di sini. Qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lil Khawarij. Nasihatnya Ibnu Abbas kepada kelompok Khawarij pada waktu itu 12.000 orang yang keluar dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yauman annadarahum. Pada hari yang mana mengajak dialog mereka ini, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Jitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fiikum minhum akhatun. Tidak ada satu di antara kalian itu yang tergolong sahabat. Wa man 'indi ibni 'ammi wa min 'indi ibni 'ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah datang dari anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaihim nazal al-Qur'an. Dan kepada para sahabat diturunkan Al-Qur'an ini. Wa hum a'lam bi ta'wilihi. Mereka itu lebih tahu dengan pemahamannya Al-Quran ini. Maka 8.000 yang merujuk. Subhanallah, faedahnya. Orang yang kembali kepada para paman, para sahabat. 4.000 yang masih bersikap dengan hawa nafsunya. Itulah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Waktu sudah isya dan insyaAllah akan kita sambung waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.